Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih membahas tentang syubhat wa jawabuha. Syubhat yaitu kesamaran dan jawabannya. Yang syubhat ini dimunculkan oleh ahlul batil, yaitu ahlul ta'wil dari kalangan ahlul kalam, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang mana mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifat tersebut ditakwil kepada makna yang mencocoki akal mereka dan meninggalkan makna secara zahir yang ditunjukkan oleh lafaz. Mereka membantah ahli sunnah membantah salafiyin dengan membawakan syubhat-syubhat. Mereka ingin dengan syubhat itu, mereka ingin mengatakan bahwa kalian ahli sunnah, kalian salafiyun telah melakukan ta'wil terhadap nas-nas. Sehingga kalau kalian melakukan ta'wil, maka kalian mestinya menta'wil sebagaimana kami juga menta'wil terhadap ayat-ayat sifat. Kalau kalian tidak menta'wil, maka minimalnya kalian diam, tidak membantah orang yang melakukan ta'wil, karena kalian sendiri juga melakukan ta'wil pada sebagian nas. Mereka sebutkan contohnya satu persatu, yang sebagiannya telah kita bahas ya. Nah, bahasa kita sampaikan ulang dengan ringkas. Mereka menyebutkan contoh-contoh, di antaranya apa? Yaitu hadis Al-Hajar Aswad Yaminullah fil Ardi. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ya, kalian wahai salafiyun mengatakan posisinya seperti tangan kanan Allah. Harusnya makna yang zahir, yang tampak, yang ditunjukkan adalah tangan kanan, ya tangan kanannya Allah. Hajar Aswad adalah tangan Allah yang hakiki. Harusnya dikatakan begitu. Tapi kalian wahai salafin mengatakan tidak, maksudnya adalah posisinya sebagaimana tangan kanan Allah di bumi. Maka dengan ini ahlul batil, ahlul ta'til menegaskan berarti kalian telah melakukan ta'wil. Maka kita jawab bahwa itu bukan ta'wil, itu adalah makna zahir. Tangan kanan Allah bukan tangan kanan Allah secara hakiki, akan tetapi posisinya seperti tangan kanan Allah, ini adalah makna zahir yang ditunjukkan oleh lafaz, bukan ta'wil. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berada di atas arsy. Di atas arsy, tidak mungkin Allah Ta'ala berada di atas arsy kemudian tangannya di bumi, yaitu tangan hakiki, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan tangan kanan, yaitu posisinya sebagaimana tangan kanan Allah, itu bukan takwil, karena Allah Ta'ala zatnya dan sifat-sifatnya itu tinggi di atas arsy. Adapun apa Hajar Aswad itu di bumi. Ya. Dan juga lafaz man qabbalahu aw safahahu ka'annama qabbala yaminallah wa safaha yaminahu. Barang siapa yang mencium atau menyalaminya, menyalami Hajar Aswad, maka dikatakan apa di sini? Seolah-olah. Tidak dikatakan mencium tangan kanan Allah, tidak dikatakan menyalami tangan kanan Allah, tidak. Tapi dikatakan apa? Seolah-olah. Maka di sini jelas berarti Hajar Aswad itu bukan apa? Tangan kanan Allah yang hakiki. Ya. Akan tapi posisinya seperti tangan kanan Allah, apakah ini takwil? Bukan takwil, ini adalah makna zahir. Ya. Karena kalau dikatakan tangan kanan yaitu hakiki, ini makna yang rusak, makna yang salah. Kalau Hajar Aswad itu dikatakan tangan kanan Allah yaitu tangan kanan yang hakiki, ini makna yang tidak sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah yang ada di atas arsy kemudian tangan kanannya di bumi. Ini makna yang tidak mungkin, makna yang rusak. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kedua, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Qalbu-qalbu hamba berada di antara dua jari jemari dari jari jemari ar-rahman. Ya. Ya, yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul asabi', memiliki sifat jari jemari? Maka ahli sunnah menetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa menyamakan dengan jari jemari makhluk. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ditanyakan bagaimana kaifiahnya. Ya, ditetapkan dengan makna yang hakiki, tidak serupa dengan makhluk, dan kaifiahnya wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh dibayangkan. Ya. Terus kemudian kolbu-kolbu hamba itu berada di antara dua jari jemari dari jari jemari ar-Rahman. Nah, ini ahlul batil, ahlul ta'til dari kalangan ahlul kalam. Mereka memiliki syubhat, yaitu dari sisi berarti jari jemari Allah itu berada di dalam rongga-rongga perut masing-masing hamba. Karena kalbu-kalbu mereka itu berada di antara dua jemari ar-Rahman. Berarti jari jemari ar-Rahman itu, dua jari jemari ar-Rahman itu menempel pada kalbu-kalbu hamba. Ini mereka katakan apa? Makna zahir. Makna zahirnya demikian. Harusnya kalian ahlu sunnah salafiyin mengatakan demikian sebagaimana zahirnya. Berarti kalian harus berpendapat bahwa jari jemari ar-Rahman itu nempel masuk pada kolbu-kolbu hamba. Akan tetapi kalian tidak mengatakan seperti itu. Apakah kalian berpendapat seperti itu? Ternyata enggak. Maksudnya adalah kekuasaan. Kalian katakan kekuasaan ar-Rahman di antara dua jari jemari ar-Rahman, artinya kekuasaan ar-Rahman. Kalian telah apa? Mentakwil. Kalian telah mentakwil. Maka kita katakan itu bukan takwil. Itu adalah lazim. Ya, itu adalah konsekuensi keharusan. Ya, dari sifat Allah Ta'ala. Allah ditetapkan sifatul asabi' untuknya dan diserahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lazimnya apa? Kalau jari jemari itu kalau kalbu-kalbu itu berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman, apa konsekuensinya? Keharusannya apa? Ya berarti berada di kekuasaan Ar-Rahman. Ya. Dan yang mereka katakan itu bukan makna zahir. Berarti kalbu itu berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman, yaitu dua jari jemari Ar-Rahman itu menempel padanya. Itu bukan makna zahir. Itu makna yang tidak sesuai, yang tidak layak, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena al-bainiyah di antara kalimat di antara al-bainiyah itu tidak harus menempel. Sebagaimana dikatakan as-saha was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi, Al-Baqarah ayat 164. Awan yang ditundukkan yang berada di atas, berada di antara langit dan bumi. Apakah awan itu menempel pada langit dan menempel pada bumi? Langit dan bumi itu menjepit, menempeli awan? Tidak. Akan tetapi berjauhan, sangat jauh jaraknya. Dan juga dikatakan batrun bainal Makkata wal Madinah. Bulan purnama berada di antara Mekah dan Madinah. Apakah bulan purnama itu menempel pada bagian batas Mekah dan pada bagian batas Madinah? Kan enggak. Jauh posisinya. Ya, berarti kalimat al-bainiyah di antara itu tidak mengharuskan menempel. Ar-Rahman, jari jemari Ar-Rahman itu kalbu-kalbu hamba berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman itu secara hakiki, itu secara sebenarnya. Akan tetapi bukan mengharuskan makna berarti menempel, tidak. Ya terus bagaimana kaifiyahnya? Tidak tahu. Kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita katakan maknanya hakiki, tapi bagaimana kaifiyahnya itu kita katakan wallahu a'lam bissawab. Kita serahkan kepada Allah taala bagaimana maknanya. Yang jelas tidak menempel. Bagaimana contoh yang telah kita sebutkan tadi, contohnya awan yang berada di antara langit dan bumi, badar bulan purnama yang berada di antara Mekah dan Madinah. Ya, kemudian contoh yang ketiga, inni ajidu nafsar rahmani min kibalil yaman. Ya, sesungguhnya aku mendapati nafasnya Ar-Rahman berat itu dari arah Yaman. Yaitu hadis sahih. Mereka mengatakan ahlul batil, ahlul ta'til dari kalangan ahlul kalam, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, nafas berarti makna zahirnya adalah nafas Rahman, nafasnya udara. Ar-Rahman itu dari mana? Dari arah Yaman. Mereka katakan apa? Ini makna zahir. Mereka mengharuskan salafin untuk apa? Untuk mengatakan demikian maknanya. Kalian harus mengatakan demikian. Katanya dipahami sebagaimana zahirnya. Berarti nafasnya Rahman itu dari arah Yaman. Tapi kenapa kalian wahai salafin tidak mengatakan begitu? Bahkan kalian wahai salafin mengatakan pertolongan, ya, pertolongan Ar-Rahman dari arah Yaman. Berarti kalian telah mentakwil. Kalau kalian telah mentakwil, maka kalian harus mentakwil sebagaimana kami juga mentakwil terhadap ayat sifat. Kalau kalian tidak mau mentakwil, minimalnya kalian diam, tidak membantah orang yang melakukan takwil, karena kalian sendiri melakukan takwil terhadap hadis ini. Nafas diartikan pertolongan, ini takwil. Ya katanya mereka begitu. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah betul kalau nafas diartikan nusrah, diartikan pertolongan itu adalah takwil? Jawabannya apa? Tidak, itu bukan takwil, itu adalah makna yang hakiki, makna zahir. Itu adalah makna zahir dari kalimat nafas. Nafasun. Karena apa? Karena nafasun itu adalah isim masdar. Ya, ada isim masdar, ada masdar. Kalau masdar itu diambil dari perubahan fiilnya. Kalau isim masdar itu tidak ada fiilnya. Nafasun itu adalah isim masdar. Adapun masdarnya apa? Tanfisun, itu masdar. Kalau masdar tanfisun, dari nafasa yunafisu, tanfisun. Itu isim, itu adalah apa? Masdar. Isim masdarnya apa? Nafasun. Takallama yatakallamu taklimun, ini apa? Masdar. Isim masdarnya apa? Kalamun. Ya. Tafarraja yatafarraju tafrijun. Farraja yufarriju tafrijun. Ini masdar. Isim masdarnya apa? Farajun. Dan sebagainya. Maka makna masdar dengan makna isim masdar sama. Makna isim masdar dengan masdar artinya sama. Berarti taklimun dengan kalamun artinya sama. Tafrijun dengan farajun artinya sama. Taslimun dengan salamun artinya sama. Tanfisun dengan nafasun artinya sama. Apa artinya tanfis? Nafasa yunafisu tanfisun artinya adalah nusratun. Artinya adalah pertolongan. Kalau tanfisun artinya adalah nusratun, berarti nafasun artinya apa? Ya sama, nusratun. Berarti inni ajidu nafasar rahman, sesungguhnya aku mendapati nafasar rahman. Artinya apa nafasun di sini? Nusratur rahman. Apakah ini takwil? Bukan, itu adalah makna zahir. Karena nafasun artinya sama dengan tanfis. Isim masdar artinya sama dengan masdar. Tanfisun artinya nusratun, maka nafasun artinya juga apa? Nusratun. Berarti kalau diartikan nusratun itu bukan takwil, itu adalah makna zahir. Ya. Kemudian misal yang keempat, ya, min kibalil Yaman, dari arah Yaman, maksudnya apa? Ansor. Ya. Siapa yang menolong muhajirin? Yang menolong muhajirin adalah Ansor. Dan Ansor itu dari Qahtan. Ansor itu datangnya dari Qahtan. Qahtan itu di mana? Di Yaman. Ya, Ansor itu pendatang dari Yaman. Maka dikatakan pertolongan Allah itu datangnya dari arah Yaman. Kemudian contoh yang keempat, ya, pembahasan kita pada malam hari ini, al-misalur rabi', contoh yang keempat. Sudah ketemu ya. Summastawa ilas sama. Ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'. Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini seluruhnya. Itu diciptakan untuk kalian wahai manusia. Setelah itu apa? Tsumma istawa. Kemudian Allah istiwa ilas sama, ke langit. Apa artinya istawa di sini? Artinya adalah tinggi. Ya, di sini ahlu ta'til, ahlul kalam memiliki syubhat dari ayat ini. Kalian wahai ahlu sunnah telah melakukan takwil terhadap ayat ini. Karena makna zahir dari kalimat ini, dari ayat ini, harusnya kalian katakan berarti Allah dahulunya itu di bawah. Menciptakan bumi, Allah Ta'ala itu di bawah, yaitu di atas bumi. Terus kemudian naik ke langit dan tinggi di atas langit. Ya jelas kalau mereka ahlul kalam enggak mengatakan seperti itu, enggak berpendapat seperti itu. Akan tapi mereka mengatakan demikian untuk apa? Untuk memastikan bahasanya ahlus sunnah itu melakukan takwil. Berarti kalian harusnya mengatakan Allah itu di bumi, rendah di bumi, terus kemudian naik ke langit. Apakah kalian berpendapat seperti ini wahai salafi? Ya tentunya kita tidak mengatakan demikian. Kalau tsumma istawa ilas sama, kemudian Allah menuju langit dalam keadaan Allah Ta'ala itu tinggi, itu bukan takwil. Istawa di sini kita artikan tinggi, itu bukan takwil. Itu adalah makna zahir. Itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Ya, kita tidak mengatakan kalau Allah Ta'ala itu rendah terus kemudian naik menjadi tinggi, tidak. Karena apa? Karena sifatul ulu bagi Allah, sifat tinggi bagi Allah, itu adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat pada zatnya Allah. Ya, zat Allah Ta'ala itu bersifat apa? Tinggi. Ya tidak ada sama sekali Allah Ta'ala itu di bawah, rendah, terus kemudian tinggi. Tidak. Sifat ulu itu adalah sifat Allah Ta'ala secara zat. Zat Allah Ta'ala itu terus menerus tinggi, selalu tinggi. Tidak ada suatu masa dari masa-masa yang ada pada, tidak ada satu zaman dari zaman-zaman itu kemudian Allah Ta'ala itu rendah terus kemudian rendah, yaitu di tinggi apa di atas, tidak ada Allah rendah terus kemudian tinggi. Tidak ada seperti itu. Tinggi ini terus menerus. Ya. Allah Ta'ala disifati dengan sifat tinggi ini terus menerus. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Terus menerus. Ya. Wa kama syar muslimin rahimahullah wa rahimahullah jami'an, katakan oleh Syekh Sayyidina rahimahullah ta'ala, anna li ahli sunnati fi tafsirihima qawlaini. Bahwa ahlu sunnah dalam menafsirkan keduanya Ya tsummastawa ilas sama di dalam Al-Qur'an itu disebutkan pada dua tempat, surat Al-Baqarah ayat 29 dengan surat Fussilat ayat 9 sampai 11. Ya, lafaznya sama, tsummastawa ilas sama. Kemudian istiwa ke langit. Apa makna tsummastawa ilas sama? Ini ahli sunnah memiliki dua penafsiran, dan ini adalah tafsir sebagaimana zahirnya, bukan takwil. Annaha bima'na irtafa'a ila sama'i walladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Bahwa istawa itu artinya adalah irtafa'a, tinggi. Ya, berarti istawa ilas sama artinya adalah irtafa ilas sama, tinggi di atas langit. Ya, karena ila di sini diartikan Allah. Ya, tsummastawa ilas sama diartikan summartafa'a 'alas sama, tinggi di atas langit. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau diartikan irtafa'a, istawa diartikan irtafa'a, ila diartikan ala, bukankah Allah Ta'ala itu di atas arsy? Ya, kenapa kok dikatakan di atas langit? Maka jawabannya apa? Allah Ta'ala di atas keduanya dan di atas seluruh makhluk. Allah di atas arsy, ya berarti kalau Allah berada di atas arsy, yaitu Allah berada di atas langit juga, karena langit itu di bawahnya arsy. Ini kalau diartikan istawa artinya irtafa'a, kemudian ila itu diartikan ala. Kemudian tafsir yang kedua, al-qaul as-sani, pendapat yang kedua, annal istiwa'a huna bima'nal qasdi at-tami ila hadzal qauli dhahaba Ibnu Katsir fi tafsiri suratil Baqarah wal Baghawi fi tafsiri suratil surati Fusilat. Dan pendapat yang kedua, bahasanya al istiwa di sini diartikan al qasdu at-tammu, menuju dengan sempurna. Maka pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 29 tadi. Terus kemudian pendapat ini juga adalah pendapatnya Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir surat Fussilat ayat 9 sampai 11. Kenapa istawa di sini diartikan qasada? Karena istawa di sini tidak memiliki memiliki makna al-kamil. Falamma balagha asyuddahu wastawa. Surat Al-Qasas ayat 14. Tatkala sudah sampai usianya wastawa, yaitu anak yatim. Sudah sampai usianya, sudah kena balik, wastawa, dan telah sempurna akalnya. Istawa di sini artinya apa? Artinya adalah sempurna. Ya, berarti istawa di sini diartikan qasada at-tamah. Al-qasdu at-tamu. Karena fi'il istawa di sini dia mengikuti huruf jarnya. Huruf jarnya ila itu apa artinya? Ila itu artinya al-qasdu, artinya menuju. Ya, menuju. Al-ila artinya menuju. Ya, terus kemudian istawa sendiri artinya adalah sempurna. Maka istawa itu dia artinya mengikuti huruf jarnya, yaitu ila, yaitu al-qasdu. Tapi al-qasdu yang apa? Yang sempurna. Yang sempurna karena kalimat istawa artinya adalah sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah Allah Ta'ala menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kalian wahai manusia, sumastawa ilas samai, kemudian Allah Ta'ala menuju ke langit dan menciptakannya. Menuju ke langit dan menciptakannya. Ini adalah apa? Makna lahir dari ayat, yakni apa, sumastawa ilas sama, itu tidak dikatakan Allah itu di bawah terus kemudian naik, tidak demikian lahir dari lafad ayat. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu bersifat ulu, bersifat tinggi, itu terus menerus. Tidak ada suatu waktu Allah Ta'ala di bawah, tidak ada. Di bawah terus kemudian naik, tidak ada. Allah Ta'ala itu terus menerus tinggi. Walaupun Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam yang terakhir, tetap Allah itu tinggi di atas arsy. Walaupun Allah Ta'ala itu turun ke Arafah pada 9 Dzulhijjah untuk mengabulkan doa-doa, tetap Allah Ta'ala itu tinggi di atas arsy. Enggak pernah Allah Ta'ala itu diturun dari arsy-Nya, enggak ada yang seperti ini. Bagaimana Allah Ta'ala turun tapi Allah di atas arsy? Ya, Allah Ta'ala maha mampu. Allah Ta'ala tidak ditanyakan bagaimana istiwanya itu bagaimana, turunnya bagaimana, tidak ditanyakan. Allah Ta'ala bersifat ulu, bersifat tinggi, terus menerus. Adapun tafsir dari tsummastawa ilas sama istawa tsummastawa ilas sama, para salaf memiliki dua tafsir. Ada yang mentafsirkan istawa diartikan irtafa'a, sehingga ila itu diartikan ala, tinggi di atas langit. Kalau Allah tinggi di atas langit, Allah Ta'ala juga tinggi di atas arsy. Karena kalau tinggi di atas arsy, maka juga tinggi di atas langit, karena langit di bawahnya arsy. Dan ada yang mentafsirkan sumastawa ilas sama, istawa di situ diartikan qasada ilas sama, menuju ke langit dan menciptakannya. Ya. Karena apa? Karena istawa di sini diartikan makna huruf jarnya ilah. Ilah itu artinya adalah al-qasdu wan nihayah, menuju, sampai. Ya. Diartikan sebagaimana huruf jarnya, dan istawa sendiri memiliki makna kamulah, sempurna, yaitu menuju dengan iradah kamilah, menuju dengan kehendak yang sempurna pada Allah untuk menciptakan apa? Langit. Ya. Kemudian masyarakat muslimin, jelas ya, ada iskal. Ya, paham ya. Kemudian al-misal al-khamis was-sadis. Kemudian contoh yang kelima dan yang keenam. Contoh ayat yang kelima dan yang keenam yang diduga oleh ahlul kalam bahasanya ahlu sunnah telah melakukan takwil. Yakni qauluhu ta'ala fi suratil hadid, di dalam surat al-hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ya. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang illa huwa rafi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Apabila ada lima orang, kecuali Allah Ta'ala adalah yang keenamnya. Wala adna min dhalika, dan tidaklah kurang dari itu, wala aksara, dan tidak pula lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali dia Allah Ta'ala bersama kalian, aina makanu, dimanapun kalian berada. Ya, di sini katanya ahlul kalam, kalian ahli sunnah telah melakukan takwil. Karena apa? Karena kalian katakan bersama kalian, yaitu ilmunya. Ini takwil, ini sudah keluar dari zahir, keluar dari yang tampak, makna yang tampak pada ayat. Kalian katakan ilmunya. Maka di sini, ya, apakah mengatakan Allah bersama dengan kalian yaitu ilmunya, apakah betul kalau ini dikatakan takwil? Jawabannya apa? Ini bukan takwil, ini adalah makna zahir. Ya, insyaallah kita jelaskan setelah ini. Fadlan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana syubhat mereka tadi? Yaitu mengharuskan ahli sunnah untuk mengatakan bahasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, yaitu bersama kebersamaan zat. Kebersamaan zat, zat Allah Ta'ala bersama dengan makhluk. Kalau kalian wahai salafin mengatakan kebersamaan yaitu ilmunya, kebersamaan yaitu pengetahuannya, kekuasaannya, mereka katakan ini adalah takwil. Kalian telah keluar dari makna zahir. Kalau kalian telah melakukan takwil, kenapa kalian mengingkari takwil kami? Harusnya kalian juga melakukan takwil seperti kami juga mentakwil. Atau paling tidak kalian diam, tidak mengingkari orang yang melakukan takwil. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita katakan, dijawab bahasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, ini adalah kebersamaan secara hakiki. Akan tetapi kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Jangan disamakan. Kalau kebersamaan makhluk yaitu berdempetan, berdampingan, jangan di berpikir kalau Allah Ta'ala bersama makhluk berarti Allah Ta'ala itu berdempet, berdampingan dengan makhluk. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk secara hakiki dalam keadaan Allah Ta'ala berada di atas arsy. Dan kebersamaan ini tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana ilmu Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Kudrah Allah tidak sama dengan kudrah makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Maka demikian juga kebersamaan Allah tidak bisa disamakan dengan kebersamaan makhluk. Ya, sebagaimana ya, contoh ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang sholat ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim Asna Alayya Abdi, hambaku telah memujiku dengan ini juga. Maliki Yaumiddin Majadani Abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Yaitu apabila dia meminta, aku akan beri. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berapa orang yang sholat? Semua kaum muslimin sholat. Sholat lima waktu yang waktunya itu bersamaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab yang demikian ini pada masing-masing orang yang sholat. Maka dari sini apakah ini mungkin dilakukan oleh manusia? Mungkin dilakukan oleh makhluk? Jamnya apa? Ya enggak mungkin makhluk bisa melakukan seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya maka jangan disamakan, jangan dikiaskan antara sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Sifat Allah itu enggak bisa disamakan dengan sifatnya makhluk. Kalau Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluk, ya jangan disamakan dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Kebersamaan ini berbeda dengan kebersamaan makhluk. Allah Ta'ala berada di atas arsy dan Allah Ta'ala bersama dengan makhluk dengan kebersamaan yang hakiki. Ya. Yang kebersamaan itu, yang kebersamaan tersebut memunculkan yang kebersamaan itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dengan kebersamaan itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa terhadap hambanya. Allah Ta'ala mendengar hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hambanya karena Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Sehingga Allah Ta'ala tahu, Allah kuasa, Allah mendengar, Allah melihat, Allah Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur mereka semua. Nah, bagaimana kaifiah kebersamaannya? Ya Allah alam bisawab, tidak tahu. Bukan kebersamaan zat, karena zat Allah Ta'ala berada di atas arsy. Ya, kebersamaan yang mengharuskan adanya ilmu, pengetahuan Allah terhadap makhluk. Kebersamaan yang mengharuskan adanya kudrah kekuasaan Allah terhadap makhluk, pendengaran Allah, penglihatan Allah terhadap makhluk, pengaturan Allah terhadap makhluk. Apakah ini takwil? Bukan. Ini adalah makna zahir dari ayat.